Ngeles Rahmat Nida Awi to. Ala parkoperasi iau. Ai parkoperasi boi do mamura. Kunang salah itu dah. Tiki ulana baju pang dohoto. Masai deng gantahe aurat dohoto. Suara na hurang dita itu. Sonang rohaki hasia. Kau We'll be right back. sayang dan tertawa nawe singol kina lagu asih rohantu ngawi to santika ulah ko hasiang dapat Santika, hola, nebe, pagar, santo y santica.

sahata tu pasar minggu ini saya telepon doho hasia ala saya horan namel bokem pomi SMS supe laso di baloso arah harga diri mengantisipasi. Okay, party people in the house. So damn